السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الأعزاء كمسلمين yang saya hormati, kita melihat akhir-akhir ini ada krisis yang mengerikan. Krisis dalam bentuk krisis keimanan, sehingga beberapa tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh agama sudah mulai berani menentang sunnah Rasulullah SAW, menentang ajaran Nabi SAW. Orang yang dianggap sebagai kiai atau ulama, yang diulamakan, atau pimpinan-pimpinan organisasi, kelihatannya sudah berkurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi beberapa dosen-dosen yang tercemari otaknya dengan pemikiran-pemikiran liberal, semakin lancang lidahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang sungguh berdiri bulu kuduk kita ketika mendengarnya. Apakah Muhammad Amin yang di Bandung atau Ahmad Fauzi yang di Semarang, kalimat-kalimatnya sangat mengerikan, yang menyatakan seperti yang dikatakan oleh dosen di Semarang bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi kriminal, otaknya otak jahat, hanya karena mimpi dia ingin membunuh anaknya. Kalimat apa ini? Atau ucapan Muhammad Amin yang di Bandung, kalimatnya juga tidak kalah mengerikannya, bahwa nanti katanya yaumul qiyamah, ketika berkumpul manusia dan ketika mereka memperdebatkan masalah agama, maka Allah katakan, lihat surgaku ternyata surga Allah sangat luas. Di sana ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa. Di sana ada Martin Luther, tokoh reformasi Jerman. Di sana ada Bunda Teresa. Di sana ada, ini ucapan apa? Tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh kafir. Bahkan disebutkan Mahatma Gandhi juga ada di dalamnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, pemikiran sinkretisme agama. Semua agama ingin dilebur jadi satu olehnya, oleh mereka-mereka ini. Dan dianggap bahwa semuanya baik. Bahkan menyatakan sebagai guyonan, sebagai bahan tertawaan. Nanti bertemu katanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Isa, berkata, maaf ya Muhammad, umatku membakar masjidmu di Tolikara. Nanti Muhammad akan menjawab, iya, sama-sama, saya juga minta maaf, banyak umatku yang membakar gereja-gereja agamamu. Akhirnya Gus Dur nyeletuk. Kata dia nih, dongengnya. Bikin saja gereja. Gereja masjid. Kalau hari Ahad dipakai misa. Kalau hari Jumat dipakai Jumatan. Gitu aja kok repot katanya. Ini apa? Guyonan yang seperti ini. Guyonan kufur. Yang di bawahnya. Betapa lancangnya mereka-mereka yang menganggap bahwa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai adat Arab. Hijab itu adat Arab. Orang jenggotnya semakin panjang semakin goblok. Nggak sadar dirinya kalau dia sedang mencerca Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan sedang mencerca tokoh pendiri organisasinya sendiri. Yang bersenggol. Dan mencerca seluruh orang-orang soleh sepanjang masa. Kaburat kalimatan. Takhruju min afwahihim. Itu kalimat yang sangat besar. Yang keluar dari mulutnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di Madinah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah terjadi. Ada orang-orang yang berkata. Unzur qurra'una haula ajbanu butunan ajbanu 'inda al-liqa' arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa'. Ada munafik-munafik yang berkata, lihat tamu-tamu kita ini, lihat pembaca-pembaca Quran kita ini. Yang dimaksud tamu adalah Rasulullah dan para sahabat Muhajiri. Unzur arghabu butunan, paling rakus dalam makan. Wa ajbanu 'inda al-liqa, dan paling penakut ketika perang. Ada seorang sahabat yang mengatakan, sungguh demi Allah, kamu berdusta. Dan ucapan itu ucapan yang sangat jelek. Aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Munafik tadi ketakutan. Dan ikut mengejarnya. Dan menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami cuma senda gurau. Innama kunna nakhudu wa nal'am. Kami cuma main-main. Kami enggak serius. Mintakan ampun untuk kami. Rasulullah SAW diam. Menengok pun tidak. Dia memegar ekor unta yang ditunggangi Rasulullah SAW. Sambil merengek-rengek, ya Rasulullah maafkan kami, ya Rasulullah maafkan kami. Mintakan ampun untuk kami. Kami cuma main-main. Kami enggak serius. Rasulullah SAW tidak menengok sehingga dia terseret-seret sampai tersandung-sandung batu. Sampai kemudian turun ayat pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun membacakan ayatnya. Kata Allah, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok, menjadikan bahan guyonan, menjadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru, jangan cari-cari udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Subhanallah. Besar sekali kemurkaan Allah. Sampai menyatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Khun ibn a'azakum lakum muslim yang sahormati. Karena siapa yang memperolok-olokkan ayat Allah. Siapa yang memperolok-olokkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti dia memperolok-olokkan Allah dan Rasul. Berarti dia menjadikan ayat dan hadis sebagai bahan tertawaan. Sebagai bahan guyonan. Dan ini meremehkan agama. Sungguh demi Allah, di masa-masa kemarin gak berani kaum muslimin memperolok-olokkan ayat. Lidah mereka gak berani untuk menyatakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi subhanallah, kenapa akhir-akhir ini semakin berani? Kenapa akhir-akhir ini semakin lancang manusia? Demikian ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika iman sudah berkurang. Ketika yang tadinya mereka yakin, kemudian sudah mulai ragu. Sehingga muncul pula ucapan-ucapan yang mengerikan yang hampir sama. Melecehkan. Sunnahnya berkurban di hari raya. Idul Adha. Dan menyatakan saya kalau sudah datang Idul Adha, saya gelisah. Sama tokoh liberal juga. Dan saya mulai benci. Lihat, benci katanya. Dengan bau amis darah di mana-mana. Dengan terjadinya fenomena-fenomena kekerasan. Ini khonibina na'azakum memperolok-olokkan agama. Ini din. Ini agama, ini syariat. Jangankan yang wajib-wajib. Yang sunnah saja. Dilecehkan, diperolok-olokkan, itu kufur hukumnya. Apalagi yang wajib, apalagi yang merupakan agama dan rukun dari rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, seperti rukun Islam haji, mereka jadikan bahan olok-olok juga dengan mengatakan ajaran kapital atau ajaran yang seperti itu. Khana ibn a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Kata Imam Al-Barbahari bahwa as-sunnah itu adalah Islam. Dan al-Islam itu adalah sunnah. Artinya agama ini terdiri dari sunnah demi sunnah. Terkumpul jadi satu, itulah yang namanya Islam. Jangan lihat parsialnya. Tapi lihat keutuhan dan kelengkapan semua sunnah itu namanya agama. Sehingga para ulama berkata, yadhabu di sunnatan sunnatan. Kama yadhabu al-hablu quwatan quwata. Agama ini akan berkurang sesunnah demi sesunnah. Dari mulai yang tidak wajib. Enggak wajib. Sampai kemudian berani meninggalkan yang wajib-wajib. Sampai akhirnya berani pula memperolok-olokkan dan melecehkan agama dan perintah-perintah Allah SWT. Yadhabuddin sunnatan-sunnatan. Agama akan hilang tidak langsung sekaligus. Tapi berkurang sedikit demi sedikit. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang terakhir wafat atau di antara sahabat yang terakhir meninggal, menyaksikan demikian banyaknya kelompok-kelompok sesat, sudah muncul Khawarij, sudah muncul Qadariyah, sudah muncul Syiah, maka dia sedih menangis. Ditanya, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau tertimpa musibah?" "Tidak. Tetapi aku tidak melihat lagi di masyarakat agama yang pernah aku kenal di zaman Rasulullah SAW. Illa hadhihi shalah, kecuali salat ini." Lihat ikhwan ibn a'azab, di masa Anas ibn Malik. Sudah terjadi pergeseran-pergeseran. Sehingga beliau berkata, aku tidak melihat lagi agama yang aku kenal dari Nabi SAW. Kecuali tinggal salatnya, sambil menunjuk ke pipinya karena beliau sedang sholat atau setelah sholat. Illa hadhihi shalah, kecuali sholat ini. Namun demikianlah diisyaratkan akan hilangnya agama ini sesunnah demi sesunnah. Sehingga Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah memiliki ucapan yang sangat bagus sekali. Kata beliau, seorang yang meninggalkan perkara sunnah yang tidak wajib, itu tidak apa-apa, tidak dosa. Kalau tidak wajib, tidak dosa. Tetapi kalau terus-menerus ditinggalkan, enggak pernah dikerjakan, maka ada pertanyaan, apakah dia tidak suka? Ucapannya sangat jeli dari para ulama. Kalau dia enggak pernah mengerjakan, akan dipertanyakan nanti, apakah dia tidak suka? Kalau dia menjawab, saya suka, kok enggak pernah dikerjakan sama sekali? Padahal Rasulullah SAW menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Kalau dia menjawab, saya suka, mana buktinya? Kalau seumur hidup enggak pernah mengerjakan, enggak pernah dia menghidupkan sunnahnya. Ya memang sunnah, tapi kan cuma sunnah, enggak wajib. Sering terdengar di masyarakat kalimat-kalimat seperti itu, bahwa ini ajaran cuma sunnah. Maksudnya, enggak perlu dikerjakan. Sebaliknya, yang makruh dikatakan, enggak apa-apa, itu kan cuma makruh. Hadirin a'azakumullah, enggak apa-apa. Kalau makruh itu artinya bukan enggak apa-apa. Makruh itu artinya dibenci, enggak disukai. Ini semua pergeseran karena keimanan yang semakin turun, semakin turun, semakin turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka iman perlu dipupuk agar bertambah, bertambah, bertambah. Agar jangan berkurang, berkurang, berkurang, sampai akhirnya semakin berani dia meninggalkan agama, semakin berani mengucapkan kalimat-kalimat yang menentang agama. Karena iman semakin krisis. Semakin berkurang, semakin berkurang. Kau muslimin yang saya hormati. Padahal yang namanya ajaran Rasulullah SAW, walaupun yang tidak wajib, kita harus tahu kalau itu bagian dari agama. Itu bagian dari agama yang harus kita muliakan, harus kita hormati, harus kita angkat, harus kita bela. Walaupun tidak wajib. Apalagi yang wajib-wajib. Apalagi yang wajib-wajib. Pernah terjadi. Sahabat yang mulia, ulama, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ditanya di depan khalifah. Wahai Imam, apa hukumnya ini dan itu? Imam Malik menjawab, la agri, aku tidak tahu. Orang tadi bertanya lagi, ya Imam, apa hukumnya ini? Masa enggak tahu? La agri, aku tidak tahu. Terheran-heran orang tadi, ya Imam, ini perkara sepele. Ini perkara kecil. Masa engkau tidak tahu? Aku sesungguhnya tahu jawabannya. Tapi aku ingin engkau yang menjawab agar khalifah dengar darimu. Apa jawaban Imam Malik? Ketika dikatakan bahwa perkara tadi perkara sepele, marah Imam Malik. Dan mengeras suaranya, semakin tinggi suaranya. Dan berkata, laisa fiddin syai'un haqir. Enggak ada dalam agama perkara sepele. Enggak ada dalam agama perkara kecil. Semuanya besar. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika dikatakan ini perkara kecil, marah Imam Malik. Enggak ada dalam agama perkara kecil. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna ayat udkhulu fisilmi kaffah? Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Apa maknanya? Khamilina azakumullah. Apa yang jauh di sana, dikejar, ditunggu, dikejar, ditunggu, dikejar, ditunggu. Tapi apa yang di hadapan matanya, dia gak kerjakan. Padahal sama, termasuk dalam agama. Udhulu fisilmi kafah. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud mereka selalu menyatakan udhulu fisilmi kafah, beralasan dengan ayat itu untuk menyatakan kita harus tegakkan hukum-hukum had, hukum cambuk, hukum rajam, hukum ini. Iya, dan itu kewajiban penguasa. Sekarang apakah keislamanmu pada pribadimu? Apakah sudah kafah? Khamilina azakumullah. Itu harus introspeksi diri masing-masing. Udkhulu fisilmi kafah maknanya hendaklah lengkapi keislamanmu. Sunnah demi sunnah. Kerjakan yang wajib-wajibnya. Kerjakan yang anjuran-anjurannya. Tinggalkan yang haram-haramnya dan kemudian tinggalkan yang makruh-makruhnya dan terus dilengkapi dengan belajar memahami kerjakan. Belajar sunnah memahami kerjakan terus semakin lengkap semakin sempurna. Ini mana udkhulu fisilmi kafah. Apa yang ada pada diri kita mudah kita kerjakan. Kenapa enggak dikerjakan? Apa yang di sana kemudian dituntut terus, tegakkan. Hadirin azakumullah, kita menginginkan untuk tegaknya syariat di negara kita dan di seluruh dunia. Seorang muslim harus memiliki harapan ditegakkannya syariat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tetapi apa yang kita bisa kerjakan lebih dulu, yaitu apa yang ada pada diri kita. Kerjakan sunnah demi sunnah. Pahalanya, balasannya sungguh sangat besar. Sampai dikatakan itu ciri-ciri waliyun min awliyaillah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang terhadap mereka. Siapa wali-wali Allah? Kata Allah, mereka-mereka yang mengerjakan apa yang aku wajibkan atas mereka. Kemudian mereka mengerjakan apa-apa yang aku anjurkan atas mereka. Hatta uhibbahu. Sampai aku cinta kepadanya, kata Allah. Sampai aku cinta kepada orang tadi. Kalau aku sudah cinta kepadanya, aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Aku akan menjadi. Allah berikan taufik pada tangannya, pada kakinya, pada lisannya. Lisannya tidak berbicara kecuali dengan taufik dari Allah. Tangannya tidak berbuat kecuali dengan taufik dari Allah. Kakinya tidak berjalan kecuali dengan taufik dari Allah. Masya Allah, ini waliullah. Ini yang dikatakan siapa yang berani mengganggu, kata Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Man adali waliyan, siapa yang menyakiti wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Dibela dengan pembelaan besar. Siapa? Yang mengerjakan yang wajib-wajibnya, terus diikuti dengan yang sunnah-sunnahnya, sampai Allah cinta kepadanya. Ini fawaid amal bis sunnah. Faedah ketika kita mengerjakan sunnah demi sunnah. Satu lagi, termasuk faedah menghidupkan sunnah walaupun tidak wajib. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sungguhnya pertama yang akan dihisab oleh Allah atas orang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Akan ditanya oleh Allah, Rabbuna Jalla Jalaluh. Ditanyakan kepada malaikat, dan Allah Maha Tahu. Unduru fi salati abdi, atammaha au naqasaha. Lihatlah salat hambaku. Apakah dia menyempurnakannya, atau dia kurang daripadanya. Qala fa in kanat tammah kutibat tammah. Kalau ternyata lengkap, dicatat lengkap, ya Rabb. Wa in kanat intaqasa minha syai'a, kalau ternyata ada kekurangan pada salatnya, Allah tanyakan lagi. Unduru hal li 'abdi min tatawwu'. Lihatlah, apakah dia punya salat-salat sunnah? Kalau ternyata memiliki salat-salat sunnah, Allah berfirman, atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi, lengkapi untuk hambaku salat wajibnya dengan sunnah-sunnahnya. Qala, kalimat terakhir dari Nabi SAW, wa tu'khad al-a'malu ala dhakum, akan dihisab amalan kalian semuanya seperti itu, seperti salat tadi. Yang wajibnya dilihat sempurna, catat sempurna. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ditambal, dilengkapi, disempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Baik, pertanyaannya sekarang, apakah sholat-sholat wajib kita sudah sempurna? Apakah kita merasa sombong bahwa kami sholat wajib sudah sempurna, gak perlu yang sunnah-sunnah? Artinya, kita merasa banyak kekurangan kita, kekurangan khusyuknya barangkali, atau kekurangan ini, kekurangan itu tidak sempurna, bacaan-bacaannya tidak sempurna, akan banyak sekian kekurangan, dan itu kita yakini. Maka perbanyaklah sunnah-sunnah salat tatawur. Perbanyaklah salat sunnah qabliyah, ba'diyah, qiyamul lain, salat nafilah, agar jadi pelengkap untuk salat-salat wajib kita, penyempurna. Demikian pula puasa. Apakah kita sempurna puasanya ketika bulan Ramadhan? Maka dikatakan, juga oleh Imam Hibatullah Al-Likai dalam kitab yang sama, Usul Ittiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak mengerjakan salat-salat sunnah, tidak mengerjakan puasa-puasa sunnah, tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah, berarti dia merasa amalan lainnya sudah sempurna yang wajib-wajib. Dan itu kesombongan, kata dia. Semestinya kita merasa banyak kekurangan, maka harus ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ini faedah dari amal bisunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Seorang harus melihat keislaman itu secara utuh, lengkap, bahwa ini bagian dari agama. Walaupun tidak wajib, ini bagian dari agama. Termasuk masalah jenggot, masalah pakaian, masalah yang sifatnya adab, atau masalah yang sifatnya perkara-perkara yang sehari-hari kita bisa kerjakan. Maka tentunya lebih-lebih lagi ketika Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, ahful liha wa qassu syawarib, kata Nabi. Biarkan jenggot. Biarkan jenggot dan potonglah kumis. Kalimat biarkan bukan maknanya harus punya jenggot. Ya tidak mungkin. Manusia ada yang tumbuh jenggotnya, ada yang tidak. Tetapi maknanya, ahful liha, biarkan. Kalau dia tumbuh, biarkan. Dan tidak boleh dipotong kecuali setelah satu qabdah. Sebagaimana hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah lebih dari satu genggam, tidak mengapa untuk dipotong. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini agar kita tahu betapa pentingnya kedudukan sunnah-sunnah walaupun hukumnya sunnah. Sunnah berarti ajaran Nabi yang tidak wajib. Apalagi yang wajib, apalagi yang diperintahkan dengan kalimat afu. Disuruh oleh Nabi dengan fi'lu amrin. Dan fi'lu amr yaqtadil wujub. Fi'lu amr itu konsekuensinya wajib. Biarkan. Jangan dipotong. Demikian pula Rasulullah SAW berbicara tentang isbal. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Izarul mu'min ila nisfis saq. Pakaian seorang mu'min setengah betis. Kalau dia ingin turun silakan, silakan, silakan. Dan apa yang di bawah mata kaki finnar. Dan jangan kemudian berkata seperti orang-orang yang bodoh. Yang pernah berkata, masa Allahnya itu kejam. Lebih dikit pakaiannya, diazab. Jawabannya ada dari para sahabat yang mulia. Ketika mereka bertanya atau ditanya tentang perkara-perkara yang dianggap kecil. Kata mereka, kata Ibn Abbas dan lain-lainnya, jangan melihat kecilnya pelanggaran. Tapi lihat betapa besarnya yang kamu tentang dia. Jangan lihat betapa kecilnya, betapa remehnya. Tapi lihat, siapa yang kamu tentang itu? Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW kalau berbicara dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita menentang Allah, beranikah menentang Allah? Allah katakan jangan, kamu katakan enggak apa-apa sedikit. Qadirina azza, ingatlah bahwa agama ini dari Allah. Kalau kita melanggar berarti melanggar perintah Allah, melanggar agama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala akbar. Allah Maha Besar. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memegang ubun-ubun kita, kapan Allah kehendaki Allah cabut nyawa kita. Allah lah yang menentukan takdir-takdir yang baik dan yang buruk. Allah lah yang memberikan kepada kita semua fasilitas kehidupan. Apakah pantas kemudian kita menentangnya? Melanggarnya? Kaum muslimin yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi faedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menghidupkan sunnah demi sunnah sehingga keislaman kita semakin lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.